ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر الأخوات والإخوة رحمني الله إياكم semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Merupakan fitrah yang telah Allah tetapkan kepada setiap manusia untuk memiliki kecenderungan kepada saudaranya. Dan di antara kesempurnaan agama kita membimbing, mengarahkan bagaimana seseorang berinteraksi antar sesama. Ada batasan-batasan yang sifatnya adalah haram, dalam arti tidak diperkenankan bagi kita untuk menjadikan orang ini sebagai sahabat. Ada batasan-batasan yang sifatnya adalah makruh, dan juga tentunya ada yang sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan kepada kita untuk mengambil para sahabat-sahabat yang baik. Tetapi perkembangan saat ini yang banyak mendominasi keadaan kaum muslimin, dunia persahabatan teralihkan dengan tanpa adanya batasan-batasan, atau bahkan ada kalanya mereka hanya menetapkan sesuatu yang sekedar bersifat insaniyah, sehingga menganggap semua adalah sahabat, tidak memperdulikan. Adapun agama kita tentunya mengarahkan bagaimana seorang muslim memilih dan mencari sahabat, dan bagaimana beradab kepada para sahabatnya. Karena tentunya bersahabat dengan orang yang baik memiliki beragam keutamaan yang insya Allah akan kita uraikan. Karena bersahabat merupakan bagian al-wala, bagian daripada makna memberikan loyalitas kepada seorang muslim. Tentunya orang yang kita memberikan atau yang kita berikan al-wala ataupun loyalitas adalah orang-orang yang memang memiliki kriteria yang telah ditetapkan di dalam An-Nas. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita untuk senantiasa memperhatikan bagaimana bentuk pergaulan kita, sehingga jangan sampai pergaulan kita, persahabatan kita akan menjadi penyesalan di hari kelak. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu. Sesungguhnya al-akhilla, persahabatan yang sedemikian eratnya yang pernah terjadi di kehidupan dunia, maka pada saat hari kiamat yang dulunya mereka saling bersahabat, maka berubah menjadi sebuah permusuhan. Ba'dhum li ba'dhin adu, antara sebagian yang lainnya. Tetapi Allah ingatkan, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu seorang muslim harus bersikap cerdas dalam memilih kawan, dalam memilih sahabat. Karena ada kalanya kita ketika telah memilih seorang sahabat, kita ada kecenderungan lebih dalam beragam keadaan. Ada kalanya seorang tidak sanggup mengutarakan kepada orang yang sebenarnya mereka adalah orang yang dekat kepada kita, keluarga kita, atau bahkan mungkin suami kita. Tetapi ada kalanya dia bisa mengungkapkan kepada kawannya atau kepada sahabatnya. Oleh sebab itu, agama kita sangat membimbing dan mengarahkan bagaimana memilih sahabat yang baik. Cukuplah kiranya kehidupan para sahabat sebagai contoh bagaimana persahabatan mereka tidak hanya sebuah persahabatan yang ala kadarnya, tetapi membentuk sebuah kehidupan yang menakjubkan. Sehingga sebagian para ulama mendefinisikan seorang sahabat, dikatakan sebagai sahabat ketika dia sanggup mewujudkan persahabatan itu sebagaimana dikatakan pada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Bakar ketika telah Ibn Ubaidillah terheran dengan sikap daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga Talhah beliau berkata, wallahi ma adri a antal khalifah am Umar. Sungguh aku tidak tahu sebenarnya siapa yang menjadi khalifah, kamu atau Umar, katanya. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar pun berkata, bal Umar, khalifah itu adalah Umar, katanya. Lakinnahu ana, tetapi dia adalah saya. Apa artinya? Artinya adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama, as-sadiqu insanun huwa anta illa annahu ghairuk. Seorang sahabat adalah seseorang yang dia itu adalah kamu, tetapi dia bukan kamu. Artinya fisiknya berbeda, tapi dia adalah kamu. Menunjukkan bagaimana ketika ada sebuah persahabatan akan terbuktinya apa yang Allah ingatkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ketentuan Allah yang telah disabdakan oleh Nabi, al arwahu junudun mujannadah, ruh itu laksana tentara Allah. Yang sudah dibariskan. Fama ta'arafa minha talaf. Ketika roh itu memiliki kesamaan, maka mereka ittalaf. Mudah untuk menyatu. Subhanallah. Ada kemiripan, ada kesamaan, walaupun tidak sepenuhnya. Tetapi itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalili. Seorang itu benar-benar akan berada di atas agama sahabatnya. Pengaruhnya sangat besar. Pengaruhnya sedemikian besar antara seorang sahabat dengan sahabatnya. Antara seorang dengan sahabatnya. Dan sebelumnya, secara ringkas, saya sebutkan tentang keutamaan bagaimana seseorang yang Allah anugerahkan telah berhasil mendapatkan as-suhbah as-salihah, seorang sahabat yang baik. Perhatikan beberapa fadail, keutamaan yang merupakan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang telah berhasil mendapatkan anugerah sahabat yang baik. Yang pertama, orang ini kelak ketika dia bersahabat karena Allah, sebagaimana yang kita ingatkan bahwa anugerah Allah ini Allah berikan kepada orang yang telah memilih sahabat yang baik. Maka keutamaannya yang pertama, kelak di hari kiamat orang ini akan berada di bawah naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita melihat dalam hadis, 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan di antara mereka adalah rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang lelaki yang mereka bersahabat karena Allah. Coba perhatikan ungkapan dari penggalan sabda Nabi, tahabba fillah. Keduanya saling mencintai karena Allah. Kekuatan cinta mereka karena Allah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada mereka, sekiranya engkau mencintai saudaramu karena Allah, kabarkan rasa cintamu ini kepada sahabatmu karena Allah. Inni uhibbuka fillah. Orang yang seperti ini yang mencintai saudara karena Allah, yang istama'a alaih, dia berkumpul karena Allah, dan tatkala mereka berpisah pun karena Allah. Artinya, hingga mereka wafat karena Allah, orang ini akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang mencintai saudaranya karena Allah dan jadikan dia sebagai seorang sahabat, bahkan dikatakan sebagai akh fillah, saudara di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjadi orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan, seseorang bisa menggapai cinta Allah ketika dia mencintai saudaranya. Dia dicintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika ada seorang lelaki, rajulan zara akhan lahu fi qaryah, ada seseorang yang ingin mengunjungi saudaranya, sahabatnya di perkampungan yang lainnya, di negeri yang lainnya. Maka Allah fa'arsalallahu ta'ala ala madrajatihi malakan, maka Allah pun mengutus seorang malaikat yang mengikuti di belakang orang ini. Kemudian malaikat ini pun mendatangi orang ini. Faqalalah, dia bertanya kepada lelaki ini, aina turid, kemana kamu mau pergi? Qala azuru rajulan, saya ingin mengunjungi seseorang. Azuru fulanan, saya ingin mengunjungi si fulan, dia kabarkan. Kemudian malaikat pun bertanya, apa karena urusan dunia yang kamu inginkan? Maka lelaki menjawab, la, bukan karena itu. Tetapi aku mengunjungi orang ini karena aku mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian malaikat itu menyatakan, ketahuilah bahwasanya aku adalah utusan Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah mencintai kamu. Bayangkan, bagaimana mulianya persahabatan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dua orang yang saling mengasihi karena Allah. Ternyata yang di langit yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan cinta kepada keduanya. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena ambisi tertentu, tetapi benar-benar karena Allah, karena ketaatan yang ada pada orang ini, sehingga dia cinta kepadanya. Sebagaimana hidupnya kebaikan-kebaikan pada orang ini, dia ingin hidup juga kebaikan pada dirinya. Demikian pula sebaliknya, apa yang sudah ada pada dirinya, dia menginginkan. Hal itu ada pada saudaranya. Yang ketiga, orang yang bersahabat karena Allah, dia akan merasakan manisnya keimanan, halawatul iman. Nabi bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nabi bersabda, man ahabba ay yajida ta'am al-iman falyuhibba al-mar'a falyuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita ingin merasakan bagaimana manisnya keimanan, maka kata Nabi, cintailah saudaramu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cintailah saudaramu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Coba Kita resapi. Bagaimana dia akan merasa? Dikatakan oleh Nabi, dia merasakan manisnya keimanan. Dia bisa merasakan manisnya keimanan karena mencintai saudaranya karena Allah. Kok dia bisa merasakan manisnya iman dalam keadaan orang yang mencintai saudara karena Allah, orang yang sudah bersahabat dan tertuntut beberapa adab dan hak yang harusnya tunaikan, sebagaimana nanti yang insya Allah akan kita sebutkan. Ada pengorbanan. Kenapa dikatakan? Dia merasakan manisnya keimanan. Mengdemikianlah. Ketika yang tergerakkan ada keimanan kepada Allah, sehingga hatinya Allah jadikan cenderung kepada orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pantas kalau seandainya di dalam Sahih al-Bukhari dikisahkan Alqamah, seorang tabi'iyun jalil, seorang tabi'in, setiap beliau pergi ke suatu tempat, diriwayatkan waktu itu beliau pergi ke Syam, maka awal kali beliau masuk ke negeri Syam, beliau masuk ke dalam masjid. Sampai ke masjid, kemudian dia menunaikan salat dua rakaat, dia menengadahkan tangan dan meminta kepada Allah untuk dianugerahkan seorang sahabat yang baik di negeri itu. Subhanallah. Tidak salah kalau kita bahasakan dengan bahasa kita bahwa kebutuhan kita kepada seorang sahabat yang baik adalah kebutuhan yang sangat primer, yang harus ada. Orang tidak mungkin untuk hidup dalam keadaan sendiri. Allahumma, kecuali memang dia hidup di sebuah tempat yang memang tidak ada selain daripada dirinya, atau memang tidak ada orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah. Tapi selama dia jujur di dalam beragama, maka insya Allah Allah akan pertemukan dengan orang-orang yang juga jujur di dalam beragama. Kemudian keutamaan bagi orang yang bersahabat karena Allah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kelak Allah akan kumpulkan dia dan Allah akan bangkitkan bersama. Dalam bahasa kita, kita katakan inilah yang dikatakan sebagai persahabatan yang abadi. Persahabatan yang abadi yang Allah katakan illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bagaimana para sahabat mengukir persahabatan mereka dalam bentuk yang sangat menakjubkan. Biografi para sahabat dan para tabi'in atau para a'immatus salaf, dari setiap nukilan kisah sejarah kehidupannya identik dengan kisah-kisah yang demikian indah antara mereka dengan para sahabat-sahabat mereka. Menakjubkan dan sangat menakjubkan. Bahkan kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah pilihkan sahabat-sahabat yang baik yang menyertai beliau. Sebab dalam hadis, innallaha nazara ila qulubil ibad, fawajada qalba Muhammadin khairal qulub, fastadhahu li nafsihi. Di dalam penghujung hadis dikatakan, ثم نظر إلى بقية القلوب فوجد أن قلوب أصحابه خير القلوب. Allah melihat hati-hati semua hamba-Nya, semua manusia, dan hati yang terbaik adalah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pilih beliau untuk mengemban risalah. Kemudian Allah melihat hati-hati yang tersisa, dan hati-hati para sahabat-sahabatnya adalah hati-hati yang terbaik, yang sehingga Allah pilih mereka untuk hidup menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah keistimewaan tentunya. Ketika Allah mendekatkan kepada kita orang-orang yang baik. Tapi waspadalah. Ketika yang mendekat kepada kita adalah orang-orang yang tidak menjaga agamanya. Hendaknya mulai waspada dan hati-hati. Ketika orang yang mendekat kepada kita adalah orang-orang yang semakin jauh daripada nilai-nilai agama. Sebagaimana ini adalah keutamaan memilih sahabat yang baik, maka tentunya di sana juga ada akibat yang buruk dari sebuah persahabatan. Dan itu tentunya bisa kita fahami bagaimana kerusakan persahabatan yang salah tidak hanya merusak perinai ataupun akhlak seseorang, bahkan agama seorang rusak. Oleh sebab itu, di dalam kisah betapa banyak orang yang salah dalam memilih sahabat, akhirnya dia memilih jalan kerusakan, bahkan jalan untuk menuju ke neraka. Coba kita perhatikan kisah Abu Thalib yang notabene adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tentunya tanpa segan untuk menampilkan pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menghalangi upaya orang-orang musyrikin Quraisy yang akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Thalib memilih untuk mati di jalan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibat akrab dan eratnya hubungan dia dengan Abu Jahal. Dan Abdullah ibn Umayyah ibn Abi Mu'ayyah. Bagaimana akrabnya hubungan kedua orang ini dengan Abu Thalib. Yang sehingga ketika menjelang ajalnya atau menjelang wafatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi beliau dan menawarkan kepada pamannya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Untuk mengucapkan, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai ammi, pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat yang dengannya aku akan membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dua sahabat yang buruk ini, musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mentalkin dengan talkin yang lainnya. Dia menyatakan kepada Abu Thalib, "Atarghaw 'an millati 'Abd al-Muttalib?" Apakah engkau akan benci dengan ajaran warisan Abd al-Muttalib? Yang pada akhirnya dua talqin yang bertemu ini mengakibatkan Abu Thalib memilih untuk mengikuti agama dua sahabatnya. yaitu Abu Jahal dan sahabatnya. Dan ini diambil oleh para ulama sebagai pelajaran akibat buruk ketika seorang salah dalam memilih sahabat. Oleh sebab itu, subhanallah, agama kita sangat mengancam atau sangat mengingatkan dengan peringatan yang keras, memperingatkan dengan peringatan yang keras kepada mereka yang salah dalam memilih para sahabat. Cukuplah dengan apa yang Allah ingatkan, bagaimana penyesalan mereka di hari kiamat sebagai peringatan yang keras. Sebagaimana yang Allah katakan dari ayat yang telah kita sebutkan, mereka kelak akan menjadi musuh sesama mereka. Atau dalam ayat yang lainnya, ya wailata lam attakhid fulanan khalila laqad awallani ala dhikri ba'da idjani wa kana syaitanu lil insani khadula. Duhai, sekiranya dahulu kala lam attakhid fulanan khalila, aku tidak menjadikan fulan sebagai sahabat akrabku, laqad awallani, sungguh sahabatku yang telah menyesatkan aku ada zikri daripada Al-Quran. Subhanallah, ini penyesalan yang Allah kabarkan, peringatan yang keras tentunya. Apa yang kelak akan mereka ucapkan dari orang-orang yang salah dalam memilih para sahabat. Apakah maknanya dilarang memilih sahabat yang jelek, orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, ahlul bid'ah umpamanya? Beri kita dilarang untuk berinteraksi dengan mereka secara totalitas? Bukan seperti itu tentunya. Kita harus memahami bahwa kita membahas tentang siapa yang harus kita jadikan sebagai seorang sahabat yang kita memberikan loyalitas kepada mereka, yang kita sayangi mereka, yang kita bela mereka. Ada interaksi yang sifatnya duniawiyah. Bangunan agama kita adalah memberikan kejujuran, memberikan kejujuran, menegakkan kejujuran, bukan persahabatan. Oleh sebab itu sangat menyedihkan ketika mereka menganggap sebuah persahabatan itu maknanya adalah insaniyah, sehingga semua diangkat sebagai sahabatnya. Jelas dia adalah orang kafir, mu'anid, tapi kita tampilkan persahabatan kita kepada mereka. Kita datangi waktu pernikahannya, mengikuti upacara-upacara yang merupakan upacara kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membawa seorang karena dia sahabatnya, dia segan atau tidak enak kalau tidak mengucapkan selamat hari Natal umpamanya, atau tidak memberikan kado ulang tahun bagi sahabatnya. Alhamdulillah, loyalitas yang di sana ada kasih sayang, pembelaan hanya untuk seorang sahabat baik yang muslim. Ada pun yang lainnya, ada sebuah interaksi kejujuran dan bagaimana kita bisa memberikan kemanfaatan agama untuk mereka sehingga mereka mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyur al-akhwat wal-ikhwah, adab yang harus kita jaga ketika telah Allah anugerahkan sahabat yang baik untuk kita. Diingatkan oleh para ulama, ada beberapa adab yang hendaknya kita perhatikan. Dan adab ini merupakan bukti sebuah persahabatan yang benar. Dan tentunya dikatakan indikasi persahabatan itu benar karena Allah, jika hak-hak berikut ini tertunaikan. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, yaitu al-muwasah, saling membantu dan mencukupi sesama mereka. Sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Menafasa an mu'minin kurbatan min qurabid dunya, nafasa Allah anhu kurbatan min qurab yaumil qiyamah." Atau kama qala. Bagaimana anjuran yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan kelapangan, barang siapa yang memberikan bantuan dari kesulitan saudaranya, sahabatnya, dari kesulitan-kesulitan yang ada padanya, maka niscaya kelak di hari kiamat Allah akan membantunya dari kesulitan yang jauh lebih dahsyat, yaitu kesulitan di hari kiamat. Perhatikan penggalan sabda Nabi yang pertama, "Menafasa am mu'minin." Itu membantu orang yang beriman. Tentunya orang yang memilih sahabat yang baik, dia akan pilih mana yang paling beriman kepada Allah. Dia tidak mencari sahabat yang memiliki kecenderungan gaya kehidupan yang sama. Dia tidak memiliki kecenderungan tipikal yang sama. Oh, mungkin dia lebih cocok kepada seorang yang lembut, umpamanya. Oh, dia kalau bicara tidak teriak-teriak, umpamanya. Bukan ini kriteria kita dalam memilih sahabat. Ada kalanya mungkin tipikal sahabat kita tegas, keras, tetapi dia memiliki kejujuran dalam keimanan kepada Allah. Dia memiliki ketegasan dalam beragama. Dan dia jujur menginginkan kebaikan untuk kita. Oleh sebab itu, wajar apabila muncul keajaiban yang akan sangat sulit tentunya muncul di masa kita, sebagaimana terjadi di masa para sahabat. Bagaimana mereka membangun persahabatan di antara mereka dari kalangan para muhajirin dan dari kalangan orang-orang ansar. Bagaimana Abdurrahman ibn Auf mendapatkan tawaran dari Sa'd ibn Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak hanya mendapatkan tawaran setengah harta untuk diberikan kepada sahabatnya, bahkan ditawarkan istrinya, karena dia memiliki beberapa istri, dan disuruh melihat mana yang paling menakjubkan, yang paling rupawan, yang paling jelita, mana yang kamu sukai, aku akan ceraikan. Hal yang menakjubkan tentunya. Bentuk pengakuan akhfillah yang benar-benar nyata dalam kehidupan, hidup dalam sebuah kehidupan. Yang kedua, adat pergaulan yang harus kita jaga adalah menjaga rahasia sahabat. Hifdzus sir. Menjaga rahasia sahabat kita. Tentunya secara pasti orang yang dekat kepada sahabatnya, ada kalanya dia akan mengutarakan rahasia kehidupan atau perkara yang sangat pribadi yang ada kalanya orang tuanya pun tidak mengetahuinya, atau bahkan mungkin suaminya tidak mengetahuinya. Tetapi ada kalanya perkara itu sampai kepada para sahabatnya. Sekiranya itu adalah rahasia, maka sebagai bentuk kejujuran dalam persahabatan, jaga rahasia itu hingga mati. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Albani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatha ar-rajulu bil hadith thumma iltafat fa hiya amanah." Saat saudara kamu menyampaikan pembicaraan kepadamu. Kemudian dia menoleh kiri, lihat kiri, lihat kanan. Maka ketahuilah bahwa apa yang dia bicarakan itu telah menjadi apa? Amanah, rahasia. Apalagi dia berkata, tolong jangan sampaikan kepada siapapun. Tolong, umpamanya, jangan sampaikan kepada siapapun. Nah, ini ada kalanya memang kita saat ini menjaga rahasia itu sangat sulit. Sehingga ada kalanya dalam bahasa kita, sering kita mengucapkan perkara itu bukan rahasia lagi. Dikatakan rahasia tetapi bukan rahasia. Kenapa? Ada kalanya seorang kawan, dia menitipkan sebuah perkataan. Memang benar dia tidak sampaikan kepada orang lain, tapi dia berubah bersama suaminya. Dia sampaikan cerita sahabatnya. Dalam adalah sesuatu yang rahasia. Oleh sebab itu orang pun juga dia berhati-hati. Dia tahu kalau seorang sahabatnya adalah orang yang pengemban amanah, jujur dia dan bersahabat. Dia tahu karakter sahabatnya, tidak mengapa dia sampaikan. Selama yang dia sampaikan bukan perkara yang sifatnya keluh kesah. Selama perkara yang dia sampaikan adalah perkara yang baik, bentuk rasa syukur kepada Allah, atau sesuatu yang dia menginginkan agar terbangkitkan kesabarannya. Karena tentunya seorang muslim akan menyampaikan sesuatu yang baik untuk saudaranya. Tapi ada kalanya kita terasa ketika telinga sudah mendengarkan, sedemikian berat bibir ini untuk menahan, bahkan seakan-akan meluap apa yang ada di dada kita dari apa yang telah kita dengarkan. Seandainya tidak kita sampaikan kepada orang yang juga kita anggap sebagai sahabat kita, makanya hati-hati apa yang kalian lihat pada sahabat kalian. Jika itu memang tidak pernah dinampakkan kepada yang lainnya, jaga itu adalah amanah. Apalagi pembicaraan, apalagi sesuatu yang memang sudah dia katakan, tolong jaga rahasia ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-wafa, yaitu menjaga kejujuran bersahabat selama-lamanya. Artinya apa? Walaupun sahabatnya telah wafat, dia tetap mengungkapkan kesetiaan kepada sahabatnya ini, pujiannya, sanjungannya, doanya. Para ulama mengambil contoh atau istidlal dari riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah memuji Khadijah di hadapan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, dan tentunya sepeninggal atau setelah wafatnya Khadijah. Dia ceritakan, sesungguhnya inna lakada wa kada, hingga menimbulkan kecemburuan pada diri Aisyah radhiyallahu taala anha. Diambil pelajaran dari para ulama, di situ ada al-wafa. Bagaimana seorang itu memenuhi hak persahabatan selama-lamanya. Sekiranya dia memiliki rahasia, dia akan jaga terus. Dan ini subhanallah merupakan kondisi yang sangat mulia, sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi, istama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dia berjumpa, bertemu, sehingga saling mengasihi karena Allah, dan tatkala berpisah pun karena Allah. Dikatakan berpisah dengan kematian. Yang keempat, adab dalam persahabatan. Hendaknya dia menerima uzur dari sahabatnya, dari kesalahan. Kita katakan tidak selamanya orang yang bersanding dalam persahabatan dia akan mendapatkan cobaan. Pasti suatu saat akan ada kesalahan. Bahkan ada kalanya kesalahan itu terasa menyakitkan. Tetapi ketika seorang menimbang adanya kemungkinan-kemungkinan yang baik, maka semuanya akan memudar, akan luruh, dan akan kembali terjaga persahabatan itu selama keduanya adalah jujur sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena memang perlu diingat, tidak adanya kejujuran di antara keduanya dalam persahabat, pasti Allah akan pisahkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, bahwa tidaklah seorang yang kedua atau dua orang yang saling mencintai, matawadathnani fillah, tidaklah dua orang yang mencintai karena Allah kemudian tiba-tiba fayufarraqu bainahuma, kemudian dipisahkan di antara keduanya, illa bidzambin yuhdisu ahaduhuma. Hal itu terjadi dikarenakan ada salah satu sahabat yang melakukan dosa. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, kata Rasulullah, aqilu dawil hayat azaratihim, hendaklah kalian ini menerima, engkau terima uzur dari orang-orang yang ada dalam kehidupan ini, mereka memiliki arti dalam kehidupan kita. Berikan uzur dari kesalahan yang ada pada mereka. Subhanallah. Kalau persahabatan disyaratkan, tidak boleh terselip atau tidak boleh tersisip sedikit pun kesalahan dalam bersahabat, baik dari sikap ataupun perkara yang lainnya, tidak akan ada persahabatan di atas muka bumi. Anda memiliki sahabat, silakan kembali perhatikan, pasti pernah melakukan kesalahan. Apakah kita melakukan kesalahan kepadanya ataukah dia melakukan kesalahan kepada kita? Tapi apakah dengan seperti ini kita putuskan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan uzur kepada mereka dari kesalahan yang terjadi. Ibn Mubarak rahimahullah taala beliau berkata, al-mu'min, seorang mukmin itu dia akan menerima uzur dari sahabatnya. Adapun orang munafik, dia akan mencari-cari kesalahan. Orang munafik itu akan mencari-cari kesalahan. Tapi orang yang mukmin, dia akan menerima uzur. Ketika dia melihat mungkin ada sebuah kesalahan, dia memberikan kemungkinan-kemungkinan yang baik. Sehingga mungkin dengan cara seperti ini akan ada perubahan. Dan kejujuran dalam persahabatan yang dibangun karena Allah, mereka akan bertemu kembali. Berikutnya, hak dalam persahabatan adalah mereka saling membela hak saudaranya walaupun tanpa sepengetahuan saudaranya. Dia akan bela, selama itu adalah sahabatnya, dia akan bela hak yang memang harusnya bela. Sebagai dasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi, sahihkan oleh Imam Al-Albani, man radda an 'irdi akhihi bil ghaib raddallahu an wajhihi an-nar yaum al-qiyamah. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya bil ghaib, di luar pengetahuannya, tidaklah saudaranya ini meminta, tidaklah saudara ini mengetahui, tapi dia tahu ini adalah sahabatnya yang membela ketika ada orang yang menghibah, dia ingatkan. Ketika ada orang yang ingin melakukan sebuah kesalahan kepada saudara, dia ingatkan. Orang yang seperti ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bela akan jauhkan wajahnya dari api neraka di hari kiamat. Subhanallah. Akan menghilang dan memudar permusuhan. Atau bahkan akan tentunya tertutup pintu-pintu yang akan merusak persahabatan. Ketika hal yang seperti ini ada dalam persahabatan. Berikutnya, di antara adab dalam bersahabat adalah mendoakan sahabatnya. Saling mendoakan walaupun tanpa adanya sebuah permintaan. Bahkan mendoakan saudaranya dengan tanpa sepengetahuan merupakan doa yang mustajab. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ketika seorang mendoakan saudaranya bidhahril ghaib, tanpa sepengetahuannya, maka apa yang dia panjatkan mustajab, niscaya Allah akan kabulkan. Juga dalam sahabat kita pernah tersisip nama sahabat kita dalam sujud kita, di penghujung sholat kita, di sepertiga malam terakhir kita tatkala bermunajat, di tempat yang paling mulia di Mekah, ataukah di Madinah, ataukah di Arafah, pernahkah tersisip nama yang memang dia adalah sahabat kita dengan jujur kita mendoakan? Kita ingin tentunya kelak Allah akan memberikan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Hak dan adab berikutnya dikatakan yaitu untuk saling memberikan nasihat karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika orang saling bersahabat maka dia saling melegalkan kesalahan. Bahkan ketika persahabatan jujur karena Allah akan hidup perkara-perkara yang baik. Akan muncul al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tidak ada kata tidak enak untuk mengingatkan, apalagi dia seorang sahabat. Tidak sebaliknya. Dengan bahasa ungkapan orang sekarang, oh dia sangat dekat dengan saya tidak enak untuk mengingatkan, padahal dia bukan sahabat. Dia orang yang baik, dia sahabat saya, bagaimana mungkin saya ingatkan? Berarti dia tidak sahabatnya, bukan sahabatnya. Kalau dia sahabatnya, dia akan menegurnya. Dia tidak menginginkan syaitan menyesatkannya. Dia tidak menginginkan pintu-pintu kejelekan dimasukinya. Terbuka di hadapannya. Sebagaimana sabda Nabi dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang kita hafal semuanya, ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Berikutnya, adab yang harus kita tunaikan dan kita jaga adalah menjaga hak mereka yang telah disebutkan dalam hadis. Hak mereka secara khusus yang disebutkan di dalam hadis sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam umumnya, hakul muslim alal muslim sitt. Bahwa hak seorang muslim kepada saudaranya muslim ada berapa? Di antaranya ada 6. Kita penuhi semuanya. Ketika dia memanggil kita, kita penuhi panggilannya. Atau ketika dia dimulai tentunya mengucapkan salam dan jawab salamnya. Ketika dia memanggil kita, kita penuhi panggilannya. Ketika dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka kita bertahmid atau kita mengucapkan terhim yarhamukallah. Kemudian ketika dia sakit, kita kunjungi. Tatkala dia wafat, maka tentunya kita berupaya untuk menyempurnakan bagaimana menunaikan hak seorang muslim, apalagi sahabat kita yang wafat. Dan tentunya kesemuanya merupakan bagian yang harus selalu hidup dalam kehidupan kita. Dan dunia persahabatan tentunya adalah perwujudan ukhuwah yang lebih mendalam. Karena as-suhbah memiliki pengaruh yang demikian hebat tentunya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dari sedikit apa yang telah kita uraikan, dan yang setiap kita kembali memperhatikan, siapa orang yang telah menjadi sahabat dalam kehidupan kita? Siapa orang yang mendekat kepada kita? Dan siapa yang cenderung hati kita untuk dekat kepada mereka? Apa hak yang telah kita tunaikan? Apa hak yang belum kita tunaikan? Kita menginginkan keutamaan dalam persahabatan. Kita menginginkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan Allah. Maka hendaknya kita menjaga apa yang harus kita jaga. Dan hanya kepada Allah kita memohon. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita sahabat-sahabat yang baik. Sahabat-sahabat yang bisa membantu kita semuanya untuk istiqamah taat di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang tentunya jujur bersahabat karena Allah, satu di kehidupan dunia dan kalau Allah bangkitkan bersama. Dan tentunya setiap saat kita harus memohon kepada Allah. Semoga Allah anugerahkan tentunya orang-orang yang saleh yang dekat kepada kita. Wa alhiqni bisalihin. Pertemukanlah kami ya Allah dengan orang-orang yang saleh. Sebuah anugerah dan sebuah keutamaan ketika Allah mudahkan kita untuk berjumpa dan bertemu dengan orang-orang yang saleh. Dan hendaknya kita mencurigai diri kita ketika banyak mulai orang-orang yang jelek mendekat kepada kita, atau orang-orang yang tidak bisa memberikan kemanfaatan mendekat kepada kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga sejenak dari apa yang kita sampaikan menjadi renungan bagi kita untuk kembali menelaah dan bertafakur dalam kehidupan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.